Komunitas yang isinya otak-otak udang, dibantu paranormal berkedok pecundang. Bukan maksud hati untuk mengajak perang, ku masih memaafkan bila ada yang mau datang. Bila tak mau datang, ganti pakaian kalian dengan kutang. Akulah orang yang pertama membentuk komunitas ini. Ajak semua buat saling bantu agar maju lebih baik lagi. Namun mengapa aku yang disingkirkan pertama kali? Maling teriak paling, bangsa teriak paling, anjing teriak paling. Kalian memang anjing. Aku dituduh sebagai seorang pencuri, seenaknya menghakimi teman sendiri. Apa maksud dari diri kalian kepadaku? Sotori diriku dengan pekatnya debu. Bicara salah tentang diriku, kukita ada hanya omongan palsu melulu. Kukupas-lepas omongan pedas sebagai tanda menutup balas atas perlakuan yang tidaklah pantas. Kuharap kalian dapat dengar aku dengan begitu jelas. Inilah cacimaki bagaikan unta yang siap meledak mengalir tumpah. Di depan kalian punya wajah, silakan jilat seperti tikus memakan sampah. Siapkan diri, siapkan telinga, dengar aku di sini. Bukan pisau pistol emosi, janganlah sembunyi. Akan cari tengahmu. Akan cari tengahmu. Akan cari menerima permintaan maaf secara tulisan yang kalian tempelkan seperti pengumuman di rumah dinas kediaman yang kalian tinggali. Aku hanya butuh kalian datang sendiri-sendiri. Itu pun kalau kalian berani setelah mendengarkan lagu ini. Jangan anggap masalah ini selesai sampai di sini. Dan tolong diingat, masalah ini harus selesai sebelum aku masuk liang lahat, atau kau tanggung sendiri nanti di akhirat. Cukuplah sudah, aku kira tak usah banyak sebab kenapa sampai saja